Tidak, kita membuang mata lagi, kita menjemput lah panel-panel penceramah Al-Fadhil Ustaz Murad bin Sa'id dan Al-Fadhil Ustaz Rasul bin Dahri untuk menaik ke pentas. Falyatafaddala mashhuran. Pada sesi yang pertama ini kita akan mendengar pembentangan daripada penceramah kita yang pertama, Ustaz Murad. Jadi untuk tidak membuang masa lagi, kita meminta Ustaz Murad bin Sa'id untuk membentangkan ceramahnya. Pada tafadhal mashkur, jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala al-Nabi al-Kirim al-Mab'uthi rahmatan lil'alamin Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man istanna bi sunnatihi wa ahtada bihadihi ila yawmiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Ahmad Zahir selaku moderator pada pagi ini, begitu juga teman dan sahabat saya Ustaz Rasul Dahri Hafizahullah Ta'ala, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan kita hamba-hambanya yang apabila mendapat nikmat bersyukur, apabila diuji dengan ujian-ujian bersabar, dan apabila berbuat salah dan silap kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan beristighfar. Kerana sesungguh yang demikian itu adalah alamat tanda kebahagiaan seorang hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan alhamdulillah pada pagi ini kita bersama-sama dalam satu majlis ilmu, majlis ilmu antara majlis yang amat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kita akan bercakap tentang ilmu itu sendiri. Bagaimana yang tertera di dalam tajuk majlis ini adalah ilmu yang bermanfaat. Dan insyaAllah sebelum kita mulakan, saya akan membentangkan kertas kerja yang pertama bagaimana yang terdapat di tangan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ia sebenarnya merupakan kumpulan daripada nukilan-nukilan yang terdapat di dalam kitab-kitab, terutamanya daripada ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, hadis-hadis Nabawiyah, dan juga kata-kata ulama-ulama salaf. Tidak disyarahkan di situ sebenarnya, kerana maksud daripada kertas kerja itu hanyalah sebagai rujukan. Sebelum kita membincangkan tentang ilmu yang bermanfaat, tentu ada yang akan bertanya-tanya, apakah itu ilmu? Kerana biasanya kalau kita nak bercakap tentang sesuatu, nak menghukumkan tentang sesuatu, ilmu itu bermanfaat, tidak bermanfaat, ilmu itu wajib, ilmu itu tidak wajib dipelajari, maka kita perlu mengetahui hakikat perkara tersebut. Jadi sebenarnya berhukum atau menghukumkan sesuatu itu sebenarnya salah satu cabang daripada memahami, menggambari perkara tersebut. Al-hukmu an syai'in fa'un an tasawwurihi, kata ulama. Jadi di sini kita lihat di dalam kertas kerja kita tentang definisi ilmu. Telah didefinisikan ilmu ni daripada dua sudut, iaitu daripada sudut bahasa, logah, dan juga istilah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala telah berkata, dia adalah nafidul jahl wa huwa idraku syai'i ala ma huwa alaihi idrakan jaziman, iaitu lawan dari kejahilan, iaitu menggarap sesuatu seperti yang sebenarnya dengan penggarapan yang pasti. Jadi kalau kita lihat definisi ini hanya memberikan definisi daripada sudut lawan daripada maknanya. dan ini menunjukkan susahnya nak mendefinisikan, nak menghadkan apa itu ilmu. Tapi kita tahu jahil tu apa. Jadi kalau ilmu itu adalah lawan daripadanya, jika kita mengetahui sesuatu sebagaimana seada, sebagaimana yang ia sebenarnya, alama huwa alaihi, dengan pengetahuan yang pasti, maka itulah ilmu. Jadi ini adalah had ilmu secara umum. Adapun daripada istilah, ilmu itu adalah ilmu ma anzalallahu ala rasuli minal bayinati wal huda. Ilmu adalah apa yang Allah telah turunkan kepada Rasulnya daripada petunjuk dan keterangan. Jadi kita lihat daripada sudut syarak, ilmu itu khusus, iaitu ilmu yang hanya datang daripada Allah SWT melalui orang yang khusus juga, iaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Jadi kita lihat ilmu itu mestilah berasaskan dua perkara, satu keyakinan, dan juga ia berdasarkan sumber yang yakin juga, iaitu wahyu. Sebab itu kata Imam Al-Hafiz Ibn Abdul Bar rahimahullah ta'ala, setiap yang meyakini sesuatu dan telah jelas baginya, maka dia telah mengetahuinya. Maka dengan ini seorang yang tidak meyakini sesuatu dan berkata dengannya secara taklid, dia tidak mengetahuinya. Adapun taklid di sisi ulama bukan ittiba', kerana ittiba' adalah mengikut perkataan seseorang yang telah jelas perkataannya dan benar mazhabnya. Taklid pula adalah anda berkata-kata dengan kata-kata seseorang yang anda tidak mengetahui hujahnya dan tidak pula maknanya, dan anda tidak mengendahkan pendapat selain pendapat itu, atau telah jelas kepadamu kesilapannya dan anda ikut kerana takut bersalahan dengannya. Dan ini haram berkata dengan pendapat seperti ini dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Ibn Abdul Bar, seorang ulama yang masyhur, seorang hafiz, muhaddis, dia adalah ulama yang berasal daripada negeri Andalus, Cordoba. Sedikit tentang beliau. Beliau adalah asal orang Arab, dia An-Namiri atau An-Namiri, yang berasal dari kabilah Arab, tapi akhirnya mereka telah berhijrah sampai ke negeri-negeri Spanyol di kawasan Cordoba. Beliau wafat pada tahun 463 Hijrah. Antara muridnya yang terkenal daripada sudut hadis adalah Imam Ibn Hazm rahimahullah ta'ala, seorang ulama hadis yang masyhur, dan beliau berguru dengan ulama seperti Al-Baji dan sebagainya. Dan sengaja saya detailkan sedikit tentang ulama yang gemilang ini, iaitu Ibn Abdul Bar, sebab kebanyakan nukilan-nukilan di dalam kertas sedia ini telah diambil daripada kitab beliau, iaitu kitab Jami'u Bayani Ilmi wa Fadlihi, iaitu menerangkan tentang ilmu dan kelebihan-kelebihannya. Jadi kebanyakan masail tentang ilmu, apakah itu ilmu, manakah yang wajib kita belajar, cara mendapatkan ilmu, adab pada ilmu, hampir semuanya tidak tertinggal daripada kitab tersebut. Baik. Jadi beliau telah berkata bahawa ittiba' itu adalah termasuk apa? Ilmu. Bila kita mengikut seseorang dan kita tahu dalilnya, kita tahu hujahnya, kita faham maknanya, maka itu adalah ilmu. Tetapi kalau kita mengikut seseorang, kita tak faham hujahnya, kita tak faham pun maknanya, dan kita ikut sahaja pendapatnya walaupun ada pendapat-pendapat lain dengan hujah-hujahnya, kita tak indahkan. Dan kita takut tak bersalahan dengan pendapat ini kerana mungkin seorang imam yang besar yang dihormati oleh orang lain, diikuti oleh orang-orang lain. Maka yang itu dinamakan taklid. Dan taklid bukan ilmu. Taklid bukan ilmu. Tak perlu ataupun tak sepatutnya seseorang berbangga kerana bertaklid kepada seseorang yang lain. Jadi kalau kita faham hal ini, ia mengajak kita untuk apa? Untuk belajar pendapat dan kaji hujah-hujahnya. Dan hujah itu akan diterangkan tentang usul ilmu, iaitu sumber-sumber ilmu, insyaAllah. Kemudian satu perkara lagi, apakah ilmu yang terdapat pujian padanya? Jadi ilmu yang terdapat pujian padanya hanyalah pada ilmu wahyu. Ini kata orang, kalau ulama kita cakap dalam tinggi ni, kalau orang apa ni ahli sains, dia kata ilmu yang hebat yang terpuji adalah ilmu apa? Ilmu sains. Kalau pakar design dan sebagainya, ilmu design ni lah, asmiah lah yang paling mulia. Kalau ulama kita cakap lah ilmu wahyu, ilmu syariat paling mulia. Jadi mana satu yang betul? Jadi dalam majlis ilmu seperti ini, kita tidak akan datangkan satu pendapat, melainkan kita wajib mendatangkan dalilnya. Jadi di dalam kitab kerja itu membawa dalilnya, iaitu Nabi SAW telah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan lain-lain lagi, hadis yang masyhur yang kita pun dah selalu dengar, iaitu man yurjillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, nescaya Allah akan memberikannya kefahaman dalam apa? Dalam agama. Jadi itulah dalil bahawa ilmu agama lah yang terdapat pujian terhadap. Dan inilah kalau kita lihat kata-kata ulama, mereka semua sepakat tentang hal ini. Adapun ilmu-ilmu lain, itu insyaAllah kita akan terangkan. Tetapi kita kena akur bahawa selain daripada ilmu wahyu, selain daripada ilmu agama, juga adalah apa? Juga adalah ilmu. Yang kita kata itu bukan ilmu, itu kesesatan. Ini dah over lah. Kita dah ekstrim. Itu juga ilmu. Kita akur itu juga adalah ilmu. Kita akan jelaskan tentang jenis-jenis ilmu, kemudian kedudukan ilmu-ilmu yang berbeza itu. Jadi kita ada ilmu agama dan kita ada ilmu yang bukan agama. Jadi dalilnya adalah dapat dalam muka surat sebelah itu, Nabi SAW telah bersabda, innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhama wa innama warrasul ilma faman afadahu afadha bihawzin wafir. Maksudnya sesungguhnya para anbiya tidak mewariskan dinar maupun dirham, hanya sahaja yang mereka wariskan adalah ilmu. Barang siapa yang mengambilnya, maka dia telah mengambil bahagian yang banyak. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lain-lain lagi, dan hadisnya adalah hadis yang masyhur, yang sahih. Jadi jelas Nabi SAW menerangkan bahawa Nabi tadi mewariskan apa? Ilmu. Dan apakah ilmu yang diwariskan oleh para anbiya? Adakah dia ilmu kedoktoran, pembedahan, ilmu naik ke angkasa, ilmu geografi, kaji hayat dan sebagainya, ilmu hisab? Yang kita tahu bahawa Nabi SAW telah mewariskan kepada kita ilmu yang amat banyak, iaitu ilmu agama. Baik, jadi siapa yang telah mengambil, mewarisi pusaka daripada Nabi-Nabi ini, antaranya Nabi Muhammad SAW, maka dia telah mewarisi bahagian yang amat banyak. Jadi macam seorang bapa yang telah meninggal dunia, meninggalkan ramai anak, betul? Kalau dia ada harta benda, nanti masing-masing dapatlah ikut baraya. Baik. Tetapi yang diwarisi oleh Nabi bukan dinar, bukan harta benda, bukan wang ringgit. Yang diwarisi adalah ilmu. Siapa nak ambil je, tak akan habis. Itu dia. Jadi siapa yang dapat? Yang paling banyak sekali siapa dapat? Para ulama. Jadi ini menunjukkan kelebihan ilmu agama. Kalaulah wang ringgit itulah yang mulia, ilmu lainlah yang mulia, tentu Nabi SAW telah mewariskan juga bahagian daripada ilmu-ilmu itu. Baik. Kemudian apabila Nabi SAW sampai ke Madinah, dalam satu riwayat hadis, beliau dapati bahawa orang-orang Ansar bersusah payah mengkawinkan pohon-pohon kurma. Dan Nabi SAW mengatakan tidak perlu kepada perbuatan tersebut. Kalau dia nak berbuah, dia akan berbuah. Allah SWT akan apa? Akan buatkan dia berbuah. Tak payah nak kawinkan bunga-bunga dia, bunga jantan dengan bunga betina. Jadi itu serahkan kepada Allah SWT. Maka orang-orang Ansar tu pun dengar nasihat Nabi SAW. Ini Nabi, tentu dia tahu. Jadi akibatnya apa? Pada musim tersebut, buah-buahan tidak menjadi. Maka melihat hal tersebut, Nabi SAW pun bersabda, antum a'lamu bisyu'uni dunyakum. Kamu lebih mengetahui tentang urusan dunia kamu. Sebab tu kita underline kat situ. Ini menunjukkan bahawa Nabi SAW akhirnya akur bahawa ada satu urusan, dinamakan urusan dunia. Dan siapa yang lebih mengetahui tentang urusan dunia? Kamu. Dalam hal ini tentang bak kurma ni, orang-orang Ansar lah. Orang Ansar ni orang yang bercucuk tanam. Kalau orang-orang Muhajirin daripada Mekah, pokok kurma pun susah nak dapat. Tapi tanya pasal perniagaan, pergi pasar, beli barang harga gini, jual balik barang harga lebih, itu memang orang Quraisy, orang-orang Muhajirin memang hebat, memang mahir. Jadi Nabi SAW kata, antum a'lamu, kamu lebih mengetahui. Lebih mengetahui maknanya daripada siapa? Lebih mutafir. Ya, lebih tahu daripada aku. Jadi ilmu ini bukan ilmu yang diambil oleh Nabi SAW dan disampaikan oleh Nabi SAW. Ilmu dunia. Baik, siapa yang mengkaji, siapa yang belajar, dia lebih pandai. Kata Syekh Jamin Rahimah Ta'ala tentang hadis ini, jika ilmu dunia adalah ilmu yang terpuji, tentu Nabi SAW adalah orang yang paling alim tentangnya berbanding orang lain. Sebab segala kepujian, kehebatan, orang yang paling takwa, Nabi SAW. Orang yang paling rajin ibadat, Nabi SAW. Orang paling berani, Nabi SAW. Yang rajin berjihad, Nabi SAW. Orang yang paling alim, Nabi SAW. Sebab itu dalam satu hadis ini, aqaqukum lillah, akhsyakum lillah, a'lamukum billah. Bagaimana dalam sebuah hadis, aku paling bertakwa antara kamu, aku paling takut kepada Allah SWT antara kamu, aku paling berilmu antara kamu. Tapi dalam hal ini Nabi SAW kata, kamu lebih mengetahui tentang urusan dunia kamu. Jadi di sinilah kita kena berlaku insaf. Satu bahasa Arab maknanya kita kena jujur ataupun kita kena berlaku adil. Kita kena akur ada dua jenis ilmu. Ilmu agama, ilmu dunia. Dan ilmu dunia itu macam-macam. Ilmu agama itu pun macam-macam cabangan dan disiplinnya. Baik. Tetapi bila kita nak sebutkan tentang kelebihan ilmu, mana satukah ilmu yang terpuji, yang bermanfaat, yang mulia ahlinya secara mutlak, secara umum, maka kita kena berlaku adil. Kita kena kembali kepada apa? Kepada dalil, kepada Quran dan Sunnah. Dan semuanya menunjukkan kepada ilmu, ilmu agama. Jadi dekat sini kadang-kadang bila berbincang-bincang, mereka di sekolah, guru ke dan sebagainya, dia ajar subjek ni, dia ajar subjek tu, semua tengok-tengok kata subjek aku paling hebat, mata pelajaran aku paling paling bagus, paling penting, paling berguna. Macam-macam lah. Kalau tak tahu ni, matematik, macam mana nak tahu faraid? Dia cakap macam itu pula. Macam mana nak tahu itu? Macam mana nak tahu ini? Tak tahu ini pula saya, macam mana nak buat masjid? Nak buat pembinaan? Dan macam-macam semua kata masing-masing ilmu lah yang bagus. Jadi kita kembali kepada Quran dan Sunnah. Nanti kita akan bahaskan lebih panjang lagi. Kita akan dapati tak boleh tidak bahawa ilmu yang terpuji hanya terletak pada ilmu wahyu, ilmu agama. Baik. Kemudian pokok-pokok ilmu, yakni usulul ilm. Kalau kita nak tahu, inilah dia asas-asas ilmu yang bermanfaat secara mutlak. Jadi saya dapat satu nukilan daripada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, tidak boleh bagi seorang berkata-kata tentang halal dan haram melainkan dari arah ilmu. Dan arah ilmu adalah apa yang dinaskan dalam Al-Kitab atau dalam As-Sunnah atau dalam Al-Ijma'. Jika tidak ada, maka dengan mengkiaskan atas usul-usul ini yang dalam maknanya. Ini diriwayatkan dalam kitab Ibn Abdul Bar rahimahullah ta'ala. Jadi Imam Syafi'i menjelaskan bahawa kalau orang nak cakap tentang halal haram, mesti daripada arah ilmu. Ha, ini bahasa ulama' salah. Bahasa kita mana kita cakap arah-arah. Ha, mereka cakap arah ilmu. Maksudnya mereka lihat kita nak datang sesuatu, kita mesti ada direction. Ha, jadi kalau nak cakap tentang halal haram, daripada arah mana nak datang? Oh, daripada arah ilmu. Bukan main sembarang. Jadi arah ilmu tu apa dia? Ilmu tu Quran, Sunnah, Ijma', dan kalau tak ada Ijma', baru kita pergi mana? Qiyas. Dan qiyas pun bukan sembarangan punya qiyas. Qiyas atas usul-usul ni. Jadi qiyas atas Quran, qiyas atas Sunnah, qiyas atas Ijma'. Jadi dengan makna-makna usul-usul tersebut. Jadi ini asas. Jika ini kita pegang, maka kita atas kurang-kurangnya kita ada asas yang betul, atas manhaj yang benar di dalam apa memperkatakan ilmu yang bermanfaat. Baik. Berkata Ibn Abdul Bar rahimahullah ta'ala mengkomenkan kata-kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ini, ada pun kitabullah, maka tidak perlu berdalil untuknya. Ini berdalil bahawa dia adalah asas sumber ilmu. Cukup dengan firman Allah Ta'ala, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum, ikutlah apa yang diturunkan dari Rabb kamu. Dalam surah Al-A'raf. Begitu juga as-sunnah, cukup dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul. Maksudnya, dan taatlah kepada Allah, tak ada dan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jadi jelas kita tak hanya diperintahkan untuk taat pada Allah, tapi juga sama taat pada Rasul. Dan yang datang daripada Rasul apa ya? Sunnah. Baik, dan firman-Nya, "Wa ma ta'akum ar-rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum 'anhu fantahu." Dalam surah Al-Hasyr Allah berfirman, dan apa yang Rasul datangkan kepada kamu, maka ambillah. Apa yang beliau larang, maka hentikanlah. Ma, dekat sini maknanya apa saja umum. Apa juga yang datang daripada sunnah, mesti ambil. Apa yang dilarang juga daripada sunnah, suka tak suka, faham tak faham, mesti tinggalkan. Kalau awak ada asas ni, awak setapak, dua tapak dalam langkah yang benar. Dan Nabi SAW juga telah bersabda dalam hadis yang masyhur, "Faraktu fikum amrain ma intamassaktum bihima lan tadillu amala kitab Allah wa sunnati." Aku telah tinggalkan kepada kamu dua perkara, yang mana jika kamu berpegang pada keduanya, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Itu kitab Allah dan sunnahku. Dia tak sebutkan pun siapa yang riwayatkan hadis ni, kerana hadis ini dah terlampau, terlampau masyhur. Baik. Adapun ijma' dalilnya diambil dari firman Allah Ta'ala, وَمَنْ يُشَاكِكِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Siapa yang bersalahan daripada berlawanan dengan Ar-Rasul setelah jelas petunjuk kepada ya, dan dia mengikut, mengambil selain jalan orang-orang beriman, maka kami akan palingkannya kepada apa yang dia nak, dia nak pergi, arah yang dia nak pergi, dan kami akan masuknya ke jahannam. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi ini menunjukkan kata Ibn Abdul Bar, kerana ikhtilaf tidak sah bersama wujud ijma'. Ini jelas. Begitu juga dengan sabda Nabi SAW, "La tajtami'u ummati 'ala dalalah." Tidaklah umatku bersatu dalam kesesatan. Hadis yang masyhur, disahihkan oleh ulama antaranya Ibnu Hajar Asqalani, Tahawi dan Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Adabul Dafa, dan diriwayatkan dari kitab kitab At-Tabarani Al-Kabir. Jadi kata Ibn Abil Barr lagi, pada pendapatku tidak boleh bersalahan dengan ijma' sahabat, kerana tidak mungkin kesemua mereka jahil akan takwil, yakni pemahaman hukum agama. Takkan semua sahabat tak faham? Satu dua boleh, sepuluh pun boleh, semua sekali tak faham. Jadi kalau mereka semua sepakat atas satu perkara, maknanya itulah hukum, itulah kebenaran, bukan kesesatan. Dan terdapat dalil lain daripada firman Allah Subhanahu wa taala, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, dan demikianlah kami jadikan kamu, fakadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alannas. Supaya kamu menjadi saksi-saksi atas manusia. Jadi kamu umat Islam dan orang-orang yang pertama sekali masuk dalam golongan ini adalah para sahabat. Ja'alnakum, kum kat sini kamu, kamu siapa? Sahabat. Mereka lah umat yang wasatan, umat yang terbaik. Kenapa Allah jadikan mereka umat terbaik, pertengahan, supaya jadi saksi atas semua umat. Bukan umat Muhammad SAW saja, semua umat sebelum. Itulah tafsirannya. Kalau kita tunjuk, kalau kita tafsir bahawa umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan ditanya di hari akhirat, apakah nabi-nabi mereka telah menyampaikan daripada Allah SWT? Ha, kita ditanya nanti. Dan mereka semua kata, ya. Dan macam mana mereka tahu dah sampaikan? Sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad telah mengkhabarkan kepada kita, Allah telah utuskan rasul kepada umat-umat sebelum ini. Satu ayat selepas itu, wa yakuna ar-rasulu alaikum syahida, dan rasul akan jadi saksi atas kamu. Jadi ini adalah dalil-dalil rancang tentang ijma' itu termasuk usul ilmu. Baik, kemudian kita pergi kepada perkara berikutnya. Ini kena, kita kena baca cepat juga lah, masa pun tak banyak sangat, iaitu hakikat ilmu. Sekarang kita dah tahu apa itu ilmu daripada sudut bahasa, dari sudut syarak, apakah ilmu yang terpuji. Kita dah tahu apakah sumber-sumber ilmu, pokok-pokok ilmu. Sekarang apakah hakikat ilmu? Adakah ilmu itu bila seorang itu hafal macam-macam, macam-macam pendapat, macam-macam dalil, adakah itu dinamakan, itukah sebenarnya ilmu? Kalau kita lihat daripada sudut teori lah, orang yang berilmu tu siapa? Orang yang ada ilmu, zu'il. Orang yang berharta tu siapa yang kaya? Yang ada banyak harta lah. Sama ada dia baik ke dia jahat, sama ada dia sedekah kan ke tak sedekah kan, tu tak kira kan, betul tak? Janji apa? Dia ada harta. Sifat kita, sifat ada harta tu lah yang buat dia apa ni, kita namakan dia kaya. Begitu juga sifat ilmu itu, ilmu tu ada pada dia, jadikan dia alim. Harusnya gitu kan? Tapi kalau kita lihat Quran dan hadis dan ulama memberikan satu gambaran yang sebenar tentang ilmu yang sebenar. Maka Allah SWT telah berfirman dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya adalah ulama. Jadi apa yang boleh kita ambil daripada ayat yang mulia ini? Ayat ini dalam surah Al-Fatihah. Yang betul-betul takut pada Allah Subhanahu Wa Taala di kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang terpilih ini adalah ulama, orang yang ada ilmu. Maknanya kalau dia ada banyak ilmu pun, dia hafal macam-macam pun, tapi kalau dia tak takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, belum sah, belum benar dia digelar sebagai seorang ahli ilmu. seorang yang membawa ilmu. Walaupun daripada sudut teori, dia daripada ilmu, dia alim. Tidak. Allah SWT kata, dia mesti takut pada Allah SWT. Dan bukan takut. Takut gitu macam takut dengan sihir. Sebab tak ada perbezaan dekat sini. Ayat Quran ini menggunakan lafaz khash yahsyah. Yang ini khashyah. Dia tak gunakan khawf. Dua-dua maknanya takut. Tapi perbezaan antara khasyah dengan khawf, kata ulama, kalau khawf tu kita takut pada sesuatu, tapi kita tak tahu apa yang kita takut tu. Kita tak tahu dia monster ke apa ke apa dia boleh buat. Tapi kita takut, kita nak lari je. Dengar je, singa dengar anjing, gunggung je pun, dah lari lah kan. Tetapi kalau khasyah, kita takut berserta dengan ilmu. Kita kenal, sebab tu kita takut. Orang ini kita takut sebab apa? Dia boleh buat gini, dia boleh buat gitu. Kita takut dengan dia kerana dia dia kuat, kerana dia berkuasa, dia boleh hukum dan sebagainya. Jadi itu namanya apa? Namanya khasyah. Jadi ada maknanya pengagungan dekat situ sebenarnya. Jadi ulama yang punya ilmu, hakikat ilmu tu akan membawanya kepada apa? Kepada khasyatullah. Caranya akan diterangkan dengan lebih lanjut dalam benda-benda ilmu lah saya rasa. Datuk Ibn Mas'ud radhiyallahu an, bukanlah ilmu dengan banyaknya hadis, hanya sahaja ilmu itu adalah khasyatullah. Berkata Imam Malik rahimahullah ta'ala, hikmah dan ilmu itu adalah nur yang Allah berikan hidayah dengannya siapa yang dikehendakinya, bukan dengan banyak masail. Mereka ni sedang mengutarakan tentang hakikat ilmu. Tapi tidaklah dia menafikan bahawa kalau kita tahu hadis, kita baca hadis, kita hafal hadis, kita faham hadis, bahawa itu bukan ilmu. Itu ilmu juga. Tapi dia ada apa? Dia ada satu sifat lagi. Dia akan bawa kepada apa? Takut kepada Allah SWT. Dan antara tanda takut kepada Allah SWT adalah taat kepada perintah Allah SWT. Lakukan yang wajib, lakukan yang sunat. Dan juga menjauhkan daripada larangan-larangan Allah SWT yang haram, yang makruh. Itu maknanya seorang tu ada khasyah, ada takut pada Allah SWT. Kemudian Ibn Abdul Barr rahmat Allah SWT membawakan pula dalil-dalil bahawa ilmu agama ini, Quran dan hadis, telah dinamakan sebagai apa? Sebagai ilmu. Jadi yang terpuji dekat sini adalah ilmu. Antara dia adalah hadis daripada Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: "Nadzarallahu imra'an sami'a minna hadithan fa hafizahu hatta yuballighahu fa rubba hamil fiqhin ila man huwa aqahu min wa rubba hamil fiqhin laysa bi faqih." Hadis daripada Bukhari dan Muslim dan lain-lain lagi. Semoga Allah menyerikan wajah seorang yang telah mendengar dari kami sebuah hadis, lalu dia menghafalnya, sehinggalah dia menyampaikannya. Maka kemungkinan seorang yang membawa fikih kepada orang yang lebih fakih darinya. Dan kemungkinan seorang yang membawa fikih bukan seorang fakih. Kita lihat dari sini, jelas menunjukkan kedudukan ilmu agama. Kata Ibn Abi Barr rahimahullah ta'ala, maka Nabi SAW telah menamakan hadis sebagai fiqh, sebagai ilmu secara mutlak. Sebab dalam hadis itu kata, man nabdarallahu mur'an sami'a minna haditan. Semoga Allah menyerikan wajah orang yang mendengar daripada kami hadis. Kata ulama dekat sini bukan hadis Nabi saja. Minna dekat sini termasuk juga sahabat-sahabat. Termasuk asal. Dia dengar, dia hafal, dia sampaikan. Lepas tu kata Nabi SAW, mungkin orang yang bawa fiqh. Tak nampak? Jadi Nabi SAW terus tukar, namakan hadis tu jadi fiqh. Fiqh. Fiqh tu asalnya kepahaman dalam agama. Tapi tak, hadis itu dinamakan sebagai fiqh, sebagai ilmu. Orang yang hafal tu, dia boleh sampaikan bila dia sampaikan, orang yang dengar itu lebih lagi faham daripada dia, lebih fakir. Dan dia sendiri yang dengar itu mungkin pun bukan fakir, tak mampu faham sangat. Jadi apa faedahnya bila kita dengar, kita asal kita sampaikan, sampaikan lagi tak pun. Sebab mungkin ada orang yang tak asal lagi faham daripada awak. Jangan action mentang-mentang awak first kali dengar, awak lah mesti paling faham. Mesti ke macam itu? Tidak, kalau sahabat semua itu lokek-lokek gitu lah. Saya dengar dulu dah. Jadi dia tak sampaikan lagi. Saya lagi faham. Saya punya tafsiran lagi faham. Tidak, sahabat saya tak sampaikan. Sebab itu kita jumpa kadang-kadang ada istimbat-istimbat daripada hadis, daripada Quran pun. Datang daripada ulama-ulama selepas itu. Dan dengan itu ilmu berkembang. Maksud itu adalah satu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kefahaman adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada siapa yang dikehendaki. Dan satu dalil lagi adalah dalam riwayat Imam Muslim daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abul Munzir, atadri ayya ayatin min kitabillahi ma'aka azam? Qala qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala ya Abul Munzir, atadri ayya ayatin min kitabillahi ma'aka azam? Qala qultu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Qal fadaraba fi sadri wa qal wallahi liyahnikal ilmu Abul Munzir. Maksudnya wahai Abul Munzir, yakni kunyah kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ubay bin Ka'ab ni siapa? Sahabat yang paling pandai, paling sedap baca apa? Baca Al-Quran. Sampaikan Nabi SAW kata sebaik-baik orang yang baca Quran adalah Ubay bin Ka'ab. Dia seorang hafiz. Zaman Umar bin Khattab pun Umar bin Khattab suruh dia jadi imam solat tarawih di masjid Nabi SAW. Sahabat-sahabat dia kata, tapi dia yang dikedepankan jadi imam. Nabi SAW setelah ditanya pada dia, wahai Abul Munzir, tahukah engkau mana satu ayatkah yang kau hafal yang paling agung? Kan dia hafal Quran. Tapi kau tahu tak mana satu ayat yang paling agung? Ada orang hafal saja, tapi mana satu ayat tu tentang ini, tentang itu, tentang hukum dia tak tahu. Jadi Nabi tanya dia, kau tahu tak mana satu ayat yang paling agung? Agam, satu itu Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Wahai Abul Munzir, dua kali, tahukah engkau mana satu ayat yang kau hafal yang paling agung? Kataku, baru dia jawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu ayat apa? Ayatul Kursi. Dalam surah? Dalam surah Al-Baqarah. Jadi itulah ayat yang paling agung. Maka beliau menepuk dadaku seraya berkata, semoga ilmu mudah untuk kamu, wahai Abul Munzir. Jadi kita underline dari situ, tak underline ilmu. Semoga ilmu mudah untuk kau, wahai Abul Munzir, wahai Ubay. Jadi apakah yang dinamakan ilmu kat sini? Yang merujuk kepada ilmu di sini adalah Al-Quran. Al-Quran. Tadi hadis, sekarang Al-Quran. Dan satu lagi adalah riwayat daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, sebab kita terjemahan dia, bahawa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika keluar ke Syam telah dikhabarkan tentang wabak yang menimpa di sana. Maka sahabat-sahabat Rasulullah SAW telah berselisih tentangnya. Wabak ni macam wabak tahun, macam kita punya influenza ni lah, virus. Tapi yang dahulu lebih teruk sampai membunuh. Jadi kita nak pergi sana ni, tapi ada wabak. Jadi ada sahabat-sahabat kata, jangan pergi, kau pergi semua sahabat Nabi akan mati. Satu lagi kata, kita habis ke pergi, mana boleh kita tangguh-tangguh, kita kalau nak pergi jihad, kita pergi jihad. Jadi mereka berbeza pendapat dalam riwayat antara sebahagian orang Ansar dan orang Muhajirin. Maka datanglah saja Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu. Lalu berkata, inna indi min hadha ilma. Sesungguhnya aku mempunyai ilmu tentang ini. Dia kata kepada ilmu tentang ini. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian mendengar ta'un menimpa di satu kawasan, maka jangan memasukinya. Dan jika ia berlaku di satu kawasan sedang kamu di dalamnya, maka jangan kamu keluar melarikan diri kamu daripadanya. Maka Umar radhiyallahu anhu pun memuji Allah lalu berkata, dia tak jadi masuk. Jadi kata Abdul Rahman bin Auf, aku ada ilmu tentang ini. Lepas tu dia baca apa? Ilmu mek, ilmu sain, ilmu kedoktoran, ilmu kesihatan. Demi ilmu apa? Aku telah dengar Rasulullah SAW hadis. Jadi hadis telah dinamakan oleh para sahabat sebagai ilmu. Hadis yang ada oleh Bukhari dan Muslim. Faedah adalah, itu pun dah lepas itu, ada seorang sahabat berkat saya, tak silap saya, Abu Ubadah radhiyallahu anhu, dia tegur Umar, Umar, engkau lari daripada kadar dan kadar Allah ni. Jadi Umar berkata, aku bukan lari daripada kadar kadar Allah, aku lari daripada kadar Allah kepada kadar Allah lagi tadi. Allah dah tetapkan kita, bila aku buat, bila aku lari dari tempat tu, itu telah ditentukan oleh Allah SWT. Jadi ini juga satu hadis yang ulama gunakan dalam bab masalah qada dan qadar, mencari ataupun mengambil sebab dalam bab ini, dalam bab qada dan qadar. Kemudian satu lagi hadis, berkata Abu Salamah bin Abdul Rahman radhiyallahu an, ketika aku dan Abu Hurairah sedang bersama Ibnu Abbas, datang seorang wanita yang mengkhabarkan bahawa suaminya telah meninggal dunia ketika dia hamil. Beliau kemudian melahirkan kandungannya kurang dari 4 bulan setelah kematian suaminya. Maka berkata Ibn Abbas, iddah kamu adalah tempoh yang terpanjang dari keduanya. Berkata Abu Salamah radhiyallahu anhu yang bersama-sama dengan Ibn Abbas, aku berkata, sesungguhnya aku mempunyai ilmu tentang hal ini. Lalu beliau pun menyampaikan hadis Subai'ah al-Aslamiyah radhiyallahu anhu. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan aku menjadi saksi atas yang demikian. Jadi Ibn Abbas dengan duduk dengan dua orang sahabat, Abu Salamah dan Abu Hurairah, datang seorang wanita, dia kata, suami aku mati, sedang aku hamil. Dan aku melahirkan anak kurang daripada 4 bulan. Ini masalah, masalah iddah. Bila seorang apa ni, wanita, kematian suami, dalam Al-Quran, dia mesti apa ni? Dia mesti beriddah, tak boleh keluar rumah dan sebagainya, selama 4 bulan, 10 hari. Tetapi kali ini dia telah, dia setengah, dan dalam hal ini, isteri ini hamil. Dia melahirkan sebelum 4 bulan, tanpa 2 bulan. Jadi dah boleh berkahwin ke belum selepas itu? Ibnu Abbas kata apa? Mesti apa? Cari yang paling panjang. Kalau 2 bulan tu pendek, 4 bulan 10 hari panjang, ambil yang 4 bulan 10 hari. Siapa yang tak? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Abu Salamah yang ada ketika itu tegur. Sesungguhnya kau ada ilmu tentang ini. Dia pun diwaikan hadis bahawa ada seorang sahabat zaman Nabi SAW namanya Subai'ah al-Aslamiyah. Kes yang sama, Nabi kata, kau boleh, apa ni, bolehlah apa ni, kau berkahwin selepas kau melahirkan anak. Lebih kurang itu maksudnya. Dan Abu Hurairah juga pun, apa ni, bersetuju atas yang demikian. Dia kata dia pun dengar hadis tersebut. Jadi sahabat dia tak apa ni, tak takut nak bersalahan dengan ulama. Ibnu Abbas dikirakan sebagai ulama ketika itu. Jadi kebenaranlah yang diutamakan dalam hal-hal ini. Kemudian kita ada pembahasan tentang perbezaan antara ra'yu dengan ilmu. Ra'yu itu artinya adalah pendapat. Pendapat berdasarkan daripada akal, daripada sangka-sangkaan. Apa bezanya pendapat dengan ilmu? Kalau kita dengar, oh mazhab gini begini, pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullah begini, pendapat Imam Syafi'i macam ini. Bila kita tahu benda ni, apakah itu namanya ilmu? Ada beza tak pendapat ra'yu ni dengan ilmu? Jadi kata Ibnu Abdul Barr rahimahullah, antara sifat ilmu adalah dia tetap. Ada pun sifat ra'yu dia berubah-ubah. Pendapat manusia dia berubah-ubah. Maka ra'yu di sisi ulama salaf adalah zannu. Adapun ilmu di sisi mereka adalah yakin. Jadi itulah ilmu yang dinamakan ilmu manfaat. Jadi kita kalau boleh kejar cari apa? Tuntut ilmu, ilmu wahyu dia tetap. Pendapat-pendapat awak kejar macam mana pun, betul lusa orang tu boleh berubah pendapatnya. Tak ada pernah ada nukilan-nukilan di dalam kitab ini. Kita ambil satu lah. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah telah berkata, jika aku berkata, maka ia hanyalah ra'yu. Ilmu itu hanya saja yang datang dari atas. Atas itu daripada mana? Langit. apa yang datang daripada langit, wahyu. Ini sebenarnya satu dalil untuk akidah juga ni. Maksudnya kalau wahyu datang daripada atas, sumbernya daripada atas, siapa sumbernya? Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala ada di mana? Ada di atas. Mungkin kami berkata dengan satu pendapat, kemudian setelah itu kami berpendapat selainnya. Wala'allana an naqula al-qawla thumma nara ba'dahu ghayrahu. Jadi jangan paksa-paksa aku keluarkan pendapat. Baik. Jadi bila ada wahyu, maka kita tidak boleh pendapat-pendapat lagi. Jadi ada di dalam kitab tu, dalam kertas kerja, kata Abdullah Ibn Mubarak rahimahullah ta'ala, hendaklah perkara yang kamu sandarkan padanya asar ini. Asar ini termasuk hadis. Dan ambillah dari ra'yu yang mentafsirkan hadis untuk kamu. Bila pendapat tu kita boleh ambil, kita tak boleh ambil, kita tolak terus. Tapi kita ambil ra'yu yang apa yang boleh mentafsirkan kita hadis. Boleh mentafsirkan Al-Quran. Itu pun dalam Al-Quran, ulama mengatakan kalau kita tak boleh ambil, ambil ra'yu. Dan para salaf tidak suka berkata-kata dengan ra'yu. Begitu juga ditulis ra'yu mereka. Tapi walau bagaimanapun telah ditulis pun, itu pun boleh dikatakan sebagai sebagai apa ni, sumber rujukan kita. Tapi adakah dia hakikat ilmu? Dia bukan hakikat ilmu. Satu perkara lain, kepentingan usul dan mendahulukan pemahaman usul sebelum furu'. Ini dalam kita bahaskan ilmu yang bermanfaat, ketahuilah kita kena mahirkan diri kita dulu dengan usul, dengan pokok-pokok ilmu sebelum kita masuk dan membahaskan, membicarakan tentang cabang-cabang ilmu. Jangan kita datang aja masalah macam ini, apa pendapat dia? Fatwa ulama macam mana? Dah masuk, dah dalil, dah apa semuanya. Tapi asas dia, kita tak tahu. Quran dia kita tak boleh baca lagi. Hadis yang asas-asas pun kita tak boleh baca lagi. Tentang akidah dan sebagainya. Kita dah cerita tentang masalah khilafiyah, masalah yang jauh-jauh. Nanti kita akan apa ni? Kita akan terbawa-bawa sampai kita apa ni? Hilang panduan. Lagi-lagi yang baru belajar. Dah lama belajar tak apa. Dalam hal ini berkata Abu Qasim Ubaidullah bin Umar rahimahullah, termasuk hak pembahasan dan nazar adalah meninggalkan berkata-kata tentang furu' yang tidak dimahiri usulnya, mengharapkan buah yang tidak ditanam pohonnya, serta mencari natijah yang tidak diketahui pendahuluan mukaddimati. Macam mana kita nak dapat buah kita tak tanam pokok? Sekarang musim apa? Durian, rambutan. Awak tunggu lah kat kebun awak. Pokok awak tak tanam, macam mana nak datangnya buah? Awak nak natijah, awak tak ada pendahuluan, mukaddimah tak ada, macam mana nak dapat natijah? Nak dapat ilmu, nak dapat suruh, mesti ada usul dia dulu. Jadi kita belajar, mesti ada apa? Mesti ada tartik, mesti ada manhaj.